Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah melindungi kita, memberikan rahmatnya yang tiada terhingga, serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memasuki ayat ke-55 dari surah Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat terpuji lainnya yaitu menyuruh ahlinya, keluarganya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat. Maka ahlinya tadi sudah saya sebutkan di situ, maksudnya adalah istrinya. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyebutkan suatu sifat pada diri seorang rasul, melainkan sifat tersebut memiliki nilai dan arti yang sangat penting. Maka dalam kisah yang kita bahas sebelumnya itu adalah tentang Nabi Ismail alaihi salam. Maka ayat ini ingin menegaskan sebetulnya tentang permasalahan secara khusus, sebab jika yang dimaksud dalam ahli di sini yaitu keluarga, maka itu akan bercerita tentang generasi dan generasi selanjutnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat Ahmad dan Nasa'i, di situ disebutkan, berbahagialah seseorang suami yang bangun malam hari dan sholat 2 rakaat, kemudian dia membangunkan keluarganya. Apabila mereka tidak mau bangun, maka dia menyiram wajahnya dengan air. Berbahagialah seseorang yang bangun malam hari dan sholat 2 rakaat, kemudian membangkitkan suaminya. Jika dia tidak mau, dia menyiram wajah suaminya dengan air. Ini adalah konteks dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar yang fardu saja, tapi yang nawafilnya juga memang betul-betul diperintahkan. Karena tidak akan sempurna kita melaksanakan perintah Allah tanpa sunnah-sunnatullah, atau tanpa apa menjadi sunnahnya kita tidak sempurnakan. Syariat Islam adalah merupakan aturan yang tidak bisa ditawar lagi. Artinya kita harus menjalankan, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang itu diperintahkan dengan sholat, maka sholat saja tidak cukup, maka diperintahkan di sini dengan zakat. Maka yang dimaksudkan sholat di sini adalah bukan hal yang fardu, tapi merupakan sholat, yaitu sholat qiyamul lail, bangun pada malam hari. Itu adalah menunjukkan untuk membangun kehidupan keluarga itu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada narasumber kita yang ingin membahas sekali tentang topik yang kita kaji saat ini. Tafadhal Ustaz Dr. Zainal Arifin. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dirahmati Allah, sholat dan zakat itu sebagaimana kata Ustaz Fajrul Haq di awal merupakan sifat terpuji. Sifat terpuji pada diri Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita ketahui bersama bahwa umat Islam adalah pantulan kembali dari sosok Nabi Ismail alaihissalam. Dari keturunan Ismail lah terlahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita adalah umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Ismail gemar berbagi kebahagiaan, berbagi sikap terpuji pada diri, pada istri, pada keluarga, dan pada umatnya, maka umat Islam sebagai penerus dari Nabi Ismail juga bahagia dan merasa tersanjung dan terpuji bila dapat menyebarkan pesan sholat dan pesan zakat kepada dirinya untuk tetap konsisten, kepada istrinya sebagai keluarga sakinah, kepada anak-anaknya, kepada keluarga besarnya, dan kepada masyarakatnya. Mukmin itu bahagia jika masyarakatnya bahagia. Mukmin itu bahagia jika keluarga dan istrinya bahagia. Kebahagiaan itu apabila dilandasi oleh kekuatan cinta kepada Allah. Maka pengorbanan yang diridhoi saat sholat dan zakat dilakukan atas dasar kekuatan cinta kepada Allah. Inilah yang ditemukan, tidak sekedar sholat dan zakat, tapi pengorbanannya terhadap waktunya yang habis untuk sholat, pengorbanannya karena hartanya yang habis untuk zakat secara materi, itu dilakukannya atas dasar kekuatan cinta kepada Allah, sehingga dia tidak merasa semua itu sia-sia. Bahkan semua yang dia lakukan diganti Allah berlipat ganda. Tidak saja di akhirat, di dunia pun orang yang membayar zakat tetap menjadi manusia yang kaya. Kaya jiwanya, kaya hartanya. Orang yang dekat dengan Allah melalui sholat akan bahagia rohaninya, bahagia juga jasmaninya. Maka sangat cerdas ayat yang kita kaji hari ini. Sholat dan zakat merupakan sikap terpuji dan membahagiakan. Ismail mengajar kita untuk menebarkan kebahagiaan lewat sholat dan zakat yang didasari oleh kekuatan cinta kepada Allah yang disebutkan dengan wa kana inda rabbihi maradiyah. Ini Pak Ustaz. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Zainal. Kesimpulan ayat yang kita ambil adalah Al-Quran selalu menyebutkan tentang sholat dan zakat secara berdampingan. Sebab sholat menyita sebahagian waktu manusia dan memberhentikan mereka sejenak dari kehidupan dunia untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara zakat menyita sebahagian dari harta manusia. Jadi sholat menyita waktu, sedangkan zakat menyita harta. Jika dalam zakat terdapat keberkahan harta dan bertambah, sekalipun pada lahirnya berkurang, maka pada saat sholat terdapat keberkahan waktu. Jangan pernah kita atau kamu sekarang mengatakan saya sibuk sehingga saya tidak dapat sempat melaksanakan sholat. Sebab sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menurunkan berkahnya kepada diri kita dan diri kamu sekalian dikala kamu sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat mendatangkan keberkahan yang mana Allah ingin memberikan. Begitu juga kepada zakat kita, konteksnya dengan kehidupan duniawi, supaya apa yang sudah kita miliki menjadi berkah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita melihatnya itu adalah kekurangan disebabkan kita mengeluarkan sebahagian dari harta yang kita dapatkan. Tapi ingatlah, apa yang perlu kita ingat yaitu tentang perintah Allah. Tentang kajian dalam ayat ini, Nabi Ismail melaksanakan perintah Allah yaitu salat, dan tidak hanya salat tapi zakat. Maka kalau kedua ini sudah menjadi bahagian dari kehidupan kita, insya Allah tidak akan dapat menimbulkan kesusahan. Karena kesusahan itu hanya timbul dari hati kita, karena hati kita mungkin selama ini tidak ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin mencapai ridhonya, maka ketaatan itulah perlu kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan dan mendapatkan ketaatan itu? Tentunya kita melaksanakan sholat sebagaimana yang sudah diperintahkan Allah, dan kedua melaksanakan zakat sebagaimana selalu kita dengar dalam firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tidak akan terpisahkan keduanya itu, karena bahagian yang paling terpenting untuk mengantisipasi dalam kehidupan kita yang jauh dari zikrullah, yang jauh dari lindungan Allah, yang jauh dari rahmat Allah, dan yang jauh dari keberkahan. Jadi untuk mendekatkan itu semuanya, lakukanlah dengan sholat. Walaupun kita merasakan tersisa waktu, tapi sholat itu adalah merupakan keberkahan. Maka kita akan dapat memaknai hidup kita ini kalau kita sudah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.